Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu mubasysyirin wa mundzirin liyuzhhira 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Maka kajian kita pada saat ini yaitu sudah memasuki ayat ke-77 dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ataquluna lil haqqi mamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Artinya, Nabi Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu dia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Ayat ini adalah merupakan kebenaran yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam untuk menantang sihir-sihir yang terjadi pada masa Fir'aun tersebut. Maka sihir yang dikatakan di sini yang sesungguhnya adalah sebetulnya apa yang dibawakan oleh Fir'aun, bukan sihir yang dibawakan oleh Nabi Musa. Karena yang dibawakan Nabi Musa adalah betul-betul kebenaran yang mutlak. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita saat ini yaitu ketika Allah berfirman, ataquluna lil haqq lamma ja'ahum asihrun hadza, ini menandakan kata-kata alif di sini, ataquluna lil haqq, alif di situ adalah merupakan pertanyaan atau hamzatul istifham. Ini hamzatul istifham di sini yaitu bentuk dalam ingkar kata-kata alif tersebut, yaitu berani sekali mereka mengatakan keingkaran mereka terhadap apa yang sudah dibawa Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan asihrun hada, padahal memukaunya ayat ataupun Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa itu adalah pertanda kebenaran yang betul menembus ke dalam hati mereka sehingga mereka tidak mampu lagi berdaya mengatakan dengan kilah mengatakan ini adalah sihir. Padahal orang-orang penyihir dan ahli sihir pada zaman Nabi pada masa Nabi Musa yaitu Fir'aun, yaitu tidak pernah mereka itu mendapatkan keberuntungan, bahkan kekalahan selalu yang mereka dapatkan ketika berhadapan yaitu berhadapan di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah pertanda apapun yang mereka sudah kedepankan dengan sekuat tenaga yang ingin memukau umatnya pada saat itu, tidaklah bisa dengan sihir-sihir Fir'aun begitu saja. Bahkan mereka mendapatkan kehancuran. Maka melalui kajian pada saat ini mengingatkan seluruhnya untuk penduduk Indonesia, khususnya yang beragama Islam, janganlah sampai kita memukau tentang siaran media massa yang begitu hebatnya pada saat sekarang ini, yaitu dengan hal-hal yang dapat menyulap permainan tersebut. Bahkan itu akan menjauhkan kita dari firman ataupun dari akidah dan keyakinan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah dan tidak pernah mendatangkan keberuntungan. Karena keberuntungan itu sesungguhnya akan datang bila kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sungguh sangat simple dalam ajaran Islam. Yaitu simpelnya di sini Allah sangat memudahkan bagi kita. supaya kita selalulah menjalankan perintah Allah. Sudah banyak kejadian yang begitu hebatnya pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang Fir'aunnya yang begitu hebat, tapi sebetulnya bukanlah Fir'aunnya, tapi para penyihirnya yang begitu hebat, yang sudah kita kaji sebelumnya ini, yaitu yang bernama Haman, yaitu penyihir yang paling canggih pada saat itu, pada zaman Nabi Musa. Ternyata setelah kedatangan kebenaran yang apa dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan mereka tidak mau mengingatkan, mengikuti apa yang sudah meyakini kebenaran itu ada pada mereka, dengan memperolok apa yang sudah disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Maka akibatnya mereka mendapatkan musibah azab yang datangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu secara tidak langsung dengan membahasakan dalam ayat Al-Quran di sini dikatakan adalah wala yuflihus sahirun. Mungkin akan ditambahkan lagi. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ada satu stage ya, atau apa bahasanya, kisah lanjutan daripada Nabi Musa alaihissalam, secara khusus yang terjadi ketika Nabi Musa berlaga dengan para tukang sihir Fir'aun. Yang menarik adalah ketika Allah meredaksikan dengan asihrun haza, ya, ini adalah merupakan penegasan Nabi Musa bahwa kaumnya sendiri sudah tahu, ya, tukang sihir itu sudah tahu yang mana dikatakan sihir dan yang mana tidak. Jadi ketika Nabi Musa mempertanyakan asihrun haza, apakah ini merupakan sihir, itu merupakan penegasan dan penguatan Nabi Musa bahwa mukjizat yang dibawanya itu berbeda dengan sihir yang dipahami oleh para tukang sihir itu atau para kaumnya. Bahkan Fir'aun sendiri mengetahui dengan jelas. Jadi intinya adalah bahwa yang hak itu sudah jelas, yang batil itu sudah jelas. Ketika ada orang yang berusaha untuk menjadikan kebatilan itu sebagai hak, atau berusaha untuk menuduhkan kebenaran itu sama dengan kebatilan, sebenarnya orang seperti ini di dalam jiwanya sendiri tidak ada keyakinan. Oleh karena itu, lontaran tuduhan itu akan sangat mudah sekali dipatahkan, karena memang tidak ada dalil atau argumen yang kuat yang menyokong tentang hal ini. Nah, sejarah ternyata mencatat, Al-Quran menceritakan dengan sangat indah bahwa tuduhan dan lontaran dari Fir'aun, Haman, beserta dengan pengikutnya bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah sihir, itu terbantahkan dengan ketundukan, dengan kesadaran yang akhirnya dialami oleh para tukang sihir itu. Karena di situ digambarkan bagaimana fa'ulqiya saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Ketika akhirnya para tukang sihir itu tersadar mukjizat Nabi Musa itu bukan sihir dan itu adalah kebenaran, akhirnya mereka semua tersungkur jatuh dan mengatakan beriman kepada Rabbi Musa dan Harun, Tuhannya Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam. Jadi jelas sekali sudah mana yang betul, mana yang tidak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga sudah jelas, ya. Jadi tidak perlu lagi untuk diragukan. Yang batil itu pasti akan batil, yang hak itu pasti akan merupakan satu kebenaran. Dan ini diperkuat oleh Nabi Musa alaihissalam, wala yuflihus sahirun, tentunya orang-orang yang melakukan sihir di dalam kehidupan mereka tidak akan pernah menang. Artinya kalau kita coba kaitkan bahwa orang-orang yang di dalam kehidupannya berusaha untuk melanggar manhaj Allah, ini kata pernyataan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Bahkan ketika bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam dan kesalahan yang dilakukannya sehingga aibnya nampak, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi membuat suatu pernyataan bahwa gara-gara tindakan salah yang dilakukan oleh seseorang melanggar aturan dan manhaj Allah, makanya aib seseorang akan terbuka. Kalau seseorang tetap berada pada jalur Allah, mengikuti petunjuk Allah, maka selamanya aibnya tidak akan pernah terbuka. Coba perhatikan di tengah masyarakat kita, siapakah yang dirinya tertutup dalam artian berpakaian baik, ya? Ternyata mereka adalah orang-orang mengikuti manhaj Allah, memakai jilbab, memakai pakaian yang tidak menampilkan bentuk belekuk tubuh. Tapi kalau kita perhatikan, ada sebagian orang lain yang malah membuka, wanita-wanita yang membuka jilbabnya, berpakaian minim, nampak kelihatan jelas auratnya. ia tidak tertutup. Itu dikarenakan mereka sudah melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah wala yuflihu sahirun, tidak akan pernah orang yang berbuat sihir atau melakukan tindakan sihir akan menang dalam kehidupannya karena mereka sudah melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang menarik sekali ketika kita mencermati tafsiran ayat ini dan terfokus kepada akhir daripada surah ayat ini, wala yuflihu sahirun. Ini adalah suatu pernyataan yang amat sangat tegas, ya, dan sebuah statement, ya, pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lagi ada keraguan di dalamnya bahwa orang-orang yang berbuat kemusyrikan dalam bentuk sihir itu tidak akan pernah menang. Di dunia dia tidak akan pernah senang, di akhirat ada azab yang sudah pasti menunggu dia. Maka daripada itulah, segala bentuk sihir, segala bentuk yang dikatakan dengan ilmu hitam, ilmu tentang kegaiban seakan-akan manusia itu tahu, maka ini haruslah dihindari. Karena yang gaib sebenarnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana hujan itu diturunkan Allah dan kapan hujan itu turun, dan tidak ada juga orang yang dapat menolak hujan, menolak badai, menolak mudarat. Semuanya itu adalah ketetapan dan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau ada keyakinan sementara orang yang meyakini bahwa si fulan dapat menolak hujan, dapat mengirimkannya ke tempat yang lain, atau si fulan mengetahui mana hari yang baik, mana hari yang tidak baik, atau si fulan dapat mengetahui di mana barang yang hilang, atau si fulan mengetahui ini dan itu dari sesuatu yang gaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan seperti ini haruslah dibuang jauh-jauh dari dalam hati kita, dari dalam benak kita. Karena apa? Karena sebaik apapun amal ibadah yang kita lakukan, dari salat, puasa, dan amal sunnah yang lainnya, kalau seseorang itu percaya kepada dukun, percaya kepada tukang sihir, percaya kepada paranormal, maka amal ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Sia-sia, haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan yang tidak memiliki timbangan berat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita beramal ibadah banyak berbuat kebaikan tetapi ternyata tidak mendapatkan nilai sedikit pun di sisi Allah? Karena apa? Karena kemusyrikan yang terjadi pada diri kita, mempercayai sihir, mempercayai perdukunan, dan atau bahkan kita sendiri adalah pelakunya, wallahu a'lam. Daripada itulah, dalam kesempatan yang mulia ini lewat corong Radio Republik Indonesia yang dimuliakan ini, marilah kembali kita kepada tauhid, mempercayai bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan di dalam genggamannya lah segala sesuatu yang gaib. Dan mari kita jauhkan kemusyrikan, mari kita jauhkan dari diri kita segala kepercayaan kepada dukun, tukang sihir, khurafat, dan tahayul. Semoga amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin Ustaz Fajrul Fadl. Iya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ayat ini supaya mengingatkan kita yang lebih mendasar lagi, yaitu di akhir dari ayat 77 dari surat Yunus tersebut, yaitu dengan Allah berfirman di akhir ayat itu, wala yuflihus sahirun, artinya tidak akan pernah kita akan mendapatkan keberuntungan apa-apa yang dibawa oleh orang-orang yang tukang sihir ataupun sebangsa seperti itu. Inilah yang menjadikan penekanannya, supaya apa? Supaya kita ini betul-betul menjalankan perintah Allah, agar kita sukses dalam menjalankan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.